hati yang tulus ini yang aku menyadari semua kekurangan dan juga kelebihanmu yang ingin ku mengerti ingin selamanya jadi pendamping setia menanti menantikan merindu merindukan menyayang menyayangi seorang Okay.